Coba perhatikan insan di dunia ingin memiliki sebuah cinta sejati. Begitupun aku yang membutuhkanmu sebagai raga yang membutuhkan jiwa. Setiap desah nafas ini selalu ada saat ini dimanapun ku berada. Karena dia yang meracuni aku, menggerayangi otak serta mata hatiku. Karena dia memaksaku bersumpah, seorang pencinta tak peduli bila jadi budak asmara dan mendewakan cinta. Maka ku berani mengungkapkan rasa, rasa dalam hati dari lelaki sejati. Setiap desah nafas ini selalu ada